begitu sangat menggoda. Kau perempuanku yang sangat menggoda. Kau memang begitu sangat mempesona, yang selalu memberi hasrat yang begitu indah. Engkau dan aku kini bermain cinta. Engkau dan aku kini telah saling bisa mengerti. Engkau dan aku telah ada yang punya. Mungkinkah cinta yang seperti itu bisa memberi satu harapan yang terbaik? Mungkinkah kau ku tinggalkan bila tak cantik lagi? Ku coba agar kau selalu di sisiku. Kamu dapat bulan, aku dapat bintang, menjadi satu dalam cinta. Biar ku jalani semua, meski ku tahu tak sempurna. Kamu dapat apa, aku dapat apa, kita tak dapat apa. Seperti itu.